munculnya demo-demo anarkis di beberapa tempat menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Tema ini sesungguhnya sudah dibahas jauh-jauh sebelumnya, disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak sabdanya, juga disampaikan oleh Salafun Salih rahimahumullah ta'ala dalam kitab-kitab mereka, uraian-uraian mereka, penjelasan-penjelasan mereka. Tatkala umat Islam menghadapi sosok pemimpin yang zalim, yang kejam, yang pengis. Barakallahu fiikum. Namun tema ini menjadi selalu hangat dikarenakan memang dosa rakyat dari masa ke masa itu terus terulang kembali terkait dengan penguasanya. Kasus pemberontakan kali pertama yang dilakukan oleh kaum Khawarij di zaman Salafun Shalih terdahulu, yang dilanjutkan oleh Khawarij-Khawarij baru di setiap zaman dan masa, itu sudah lama, sudah sering, sudah terjadi. Dan para ulama pun sudah menyampaikan kepada umat tentang bagaimana solusi merajam kekejaman-kekejaman, kezaliman-kezaliman penguasa. Dikarenakan terus berulang kesalahan yang sama, maka berulang pula upaya untuk menjelaskan kepada umat tentang solusinya. Dan mestinya karantina azzaikumullah, umat Islam itu semakin lama semakin dewasa, terutama para ikhwah salafiyin ahli sunnati wal jamaah, mestinya semakin lama semakin mengerti ilmunya, semakin